Jumatul Hamsu wal Jumatu ilal Jumati wa Ramadanu ilal Ramadanu ilal Ramadanu muka Ratun ma bayna na ila tutunil bal kabair wa muslim. Aku aja aku. Kamu belum? Dia angkat. Hadis ke-49 tentang jeleknya ghibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal ghibah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ghadabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Rawahu Muslim. Hadis ke-50. Dunia adalah penjara bagi seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul muslim. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Hadis ke-27. Amalan yang menghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibal kabair. Rawahu Muslim. Hadis ke-28. Keutamaan bulanmu haram dan salat malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? 28. Afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharramu wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Rawahu Muslim. Hadis ke-37, larangan syirik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syurka yani syirka yani syirki man amil amala asyruka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-38, keutamaan membaca salawat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sallallaya wahidan sallallahu alaihi asyra. Rawahul Muslim. Hadis ke-47, keutamaan mencintai karena Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aynal mutahabuna bi jalali al-yawma udulluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Hadis ke-48, tidak ada salat sunnah setelah iqamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktubah. Rawahu Muslim. Hadis ke-38, larangan mengajukan senjata sesama muslim dan larangan menipu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna rawahul muslim. Hadis 45. Sujud tempat yang mustajab dalam berdoa. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun faqsir du'a. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabant. Faedah disebutkan dalam kitab Uyunul Akhbar jilid 4 halaman 177. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Abdullah Ibnu Abbas, la yatimul ma'rufu illa bi thalathin. Kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Bita'jilihi, dengan bersegera melakukan. Jadi kalau yakin hal itu baik, segera, jangan ditunda. Taswif nanti, besok, lusa, kapan-kapan, itu termasuk dari jundun, min junudil iblis, termasuk dari satu tentara dari pasukan iblis. Dan juga menunjukkan dunuwul himmah, lemahnya semangat. Besok, tar, besok, tar, besok. Yang kedua, wabitasghirihi, menganggap kecil kebaikan yang akan dia lakukan dianggap kecil. Karena itu akan berpengaruh. Sesuatu jika kita anggap besar, itu berpengaruh pula pada kejiwaan kita. Kalau kita anggap kecil pun demikian akan berpengaruh. Jadi ucapan kita, anggapan kita dengan sesuatu itu akan mempengaruhinya. Bukan berarti meremehkan ya. Menganggap kecil ini bukan meremehkan. Dia anggap kecil agar supaya dia bersemangat untuk melakukan. Yang ketiga, wabisatrihi, dengan menutupinya. Jadi amalan baik yang kita lakukan sebisa mungkin ditutup. Kalau bisa jangan ada yang tahu kecuali Allah. Karena amalan yang paling terjaga dari syaitan, terjaga dari sifat riya, adalah amalan yang paling tersembunyi. Semakin disembunyikan, semakin sempurna. Dan jangan sampai justru kita membuat surah, membuat satu gambaran kita sedang melakukan sesuatu padahal tidak. Seperti kisahnya sahabat yang saat itu disengat oleh binatang penyengatnya. Kemudian dia bangun di malam hari. Saat itu dia melihat bintang atau bulan yang bergeser dari tempatnya. Karena khawatir sahabat ini dianggap saat itu sedang sholat atau sedang tahajud atau sedang zikir, dia mengatakan walakin lastu fis sholatin. Tapi aku malam itu bangun bukan sholat, aku bukan zikir, aku bukan sedang taqarrub ilallah, tapi aku sedang disengat. Apa tujuan sahabat ini? Khawatir ketika dia ngomong tadi malam saya bangun, orang nyangka-nyangka mesti sholat ini orang ini. Karena khawatir dinisbahkan kepada dia sesuatu yang tidak dia kerjakan, langsung disusulkan. Tapi aku bangun karena disengat, tersengat gitu. Jadi jangan sampai kita memiliki satu niatan yang justru mencelakai diri kita. Tidak melakukan sesuatu tapi pengen dianggap melakukan. Ditutup. Wong ibadah saja jika kita betul-betul melakukan, terbaiknya yang tertutup, tersembunyi, kecuali ibadah yang memang jika ditampakkan maslahatnya lebih besar. Ya, bisa menghasung orang untuk ikut ibadah. Bisa mendatangkan semangat orang untuk ikut ibadah seperti syiar-syiar agama, sholat jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana pula tersebut dalam ayat wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika engkau tampakkan sedekahmu, maka itu sebaik-baik sedekah. Apa tujuannya? Supaya orang tergugah ikut. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa hiya khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan karena memang tidak ada maslahat, kita hidup di tengah lingkungan yang memang gemar dengan sedekah, maka tidak perlu ditampakkan. Sembunyi-sembunyi diberikan kepada kaum fuqara atau yang membutuhkan fisabilillah, maka itu lebih baik. Qala, kata beliau, fa idza ajjalahu hanna'ahu. Amalan itu jika dia segerakan maka dimudahkan. Jadi kalau ada keinginan untuk beramal segera, itu biasanya waktu termudah untuk mengerjakan. Tapi kalau ditunda, semakin lama menunda semakin berat. Ya, contoh sholat tepat waktu, habis adzan kita melakukannya ringan, tapi kalau ditunda entarlah setengah dua, jam dua, itu berat. Wa idza saghorahu azzamahu. Ya. Kalau dia anggap kecil maka akan besar. Akan ringan. Nah. Jadi menganggapnya sebuah pekerjaan itu kecil akan memberikan semangat kita untuk mengerjakan, walaupun besar pekerjaannya. Beda kalau kecil saja kita anggap besar, berat untuk kita kerjakan. Wa idza satarahu tammamahu. Dan apabila dia tutup amalannya maka akan sempurna. Akan menyempurnakannya. Bersegera akan memudahkan, meringankan, ya, dianggap kecil akan membesarkannya, ditutupi akan menyempurnakannya. Taib. Ini ada kitab judulnya Himmatul Aliyah, Semangat yang Menggebu. Takdimnya Syekh bin Bas, tapi penulisnya di sini enggak ma'ruf, Muhammad bin Ibrahim Alhamdu. Sempat ana tanyakan ke salah satu ustadz, enggak mengenalnya. Masya Allah ini. Isinya adalah lemah semangat itu punya tanda. Apa saja penghalangnya. Dan tingginya semangat pun punya tanda. Dan sebab-sebab lemahnya semangat pun punya sebab. Subhanallah. Terkhusus lingkungan, teman. Ya, kita semangat tapi berteman dengan orang malas, malas. Wong kita seger aja, teman kita ngantuk, ikut ngantuk. Seger nih, yang samping kita angop aja. Lama-lama kita juga malas nih, ikut-ikutan ngantuk. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Maja afis sihri, bab tentang apa yang datang seputar sihir. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babun maja afis sihri syarhun, penjelasan. As-sihru ai wal kahanah, perdukunan, sihir dan perdukunan. As-sihru fil lughati, sihir dalam bahasa itu bermakna ibaratun amma khafiya, sebuah ibarah, ungkapan dari perkara-perkara yang sifatnya samar. Ya, samar, makanya kalau waktu sahur kita makan sahur dikatakan sahur karena apa? Remeng-remeng di situ, enggak jelas. Walatufa sababuhu, dan lembut sekali sebabnya. Samar dan lembut. Walihada ja'a fil hadis. Oleh karena ini, dengan makna yang seperti ini datang hadis. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya termasuk dari bayan, penjelasan yang memukau, kalimat-kalimat yang dalam, penjelasan-penjelasan, kalimat-kalimat yang dibikin-bikin, yang indah, itu termasuk sihir. Karena apa? Bisa menyihir pendengarnya. Ya, kadang bisa bikin nangis karena ceritanya diiringi dengan suara yang syahdu, kalimatnya tertata dengan rapi sampai yang mendengarkan khusyuk, terbawa alurnya sampai menangis. Kalau ceritanya tentang hal-hal lucu ikut ketawa, tersihir kita. Maka dikatakan inna minal bayani la sihra. Ada sebagian dari bayan, penjelasan, ucapan, omongan itu sihir. Karena apa? Ya, menyulap pendengarnya mengikuti alur cerita. Wa sumiya sihru sihra, dan dinamai sihir dengan sihir. Ya, sihra. Li'annahu yaqa khafiyan akhirul lail. Karena dia berada yang samar pada penghujung malam, mau subuh itu. Ini dibahas secara bahasanya, as-sihru. Nah, nanti masuk dalam istilah yang dimaksud. Ya, hampir-hampir sama, lughatan dengan istilahan itu ada titik temu di situ. Ada titik temu yang mengkaitkan antara makna bahasa dan makna istilah. Sama-sama ya samar. Qala Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah fil Kafi. Inna minal bayan la sihra. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar dan Imam Muslim dari Ammar bin Yasir Abul Yaqdan. Abu Muhammad Al-Maqdisi, tepatnya pada jilid yang keempat, halaman yang ke-164 sampai 165. Qala as-sihru, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, sihir itu azaim waruqa wa uqadun. Beliau berpendapat kalau sihir itu azaim, jimat, ruqa, ini kertas-kertas yang ada tulisan-tulisan yang dipakai buat ya semisal dengan jimat, ya kadang sabuk ditulis di situ rajah-rajah, uqadun, tali temali yang dipakai memang buat itu. Tu'athiru fil qulubi wal abdan, yang bisa memberikan respon bekas pengaruh di hati dan badan, dalam kejiwaan dan badan, yang tadinya benci jadi cinta, yang tadinya cinta jadi benci, yang tadinya enggak suka jadi suka, badan yang tadinya sehat jadi sakit. Fayam merudu wayak tulu, bisa menimbulkan sakit, menyebabkan sakit dan membunuh. Yufarriku bainal mar'i wa zaujih, bisa menceraikan antara suami dan istri. Ini apa? Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sihir. Qala Allahu Ta'ala. Kemudian belum menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka belajar dari kedua orang itu sesuatu dari sihir yang bisa memisahkan dengan sihir tadi antara seseorang dengan istrinya. Wa qala subhanahu, demikian pula firman Allah Ta'ala dalam Al-Falaq ayat yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan tukang-tukang sihir yang meniup di dalam apa, uqad, tali temali. Ini cara atau salah satu media yang dipakai buat sihir, yakni as-sawahir, perempuan-perempuan tukang sihir, allati yaqidna fi sihrihinna, yang mereka apa, menali, menyimpulkan, ya, simpul itu menali gitu, menyimpul dalam sihir mereka, cara untuk menyihir, media yang mereka pakai untuk menyihir. Wa yanfuthna fi aqdihinna, dan ditiup pada simpul-simpul tadi. Walaula anna lis-sihri haqiqatan lam ya'mur bil isti'adzati minhu. Dan kalau tidak bahwasanya sihir itu memiliki hakikat, ada, sihir itu ada, maka tidaklah diperintahkan untuk berlindung darinya. Lam yu'mar atau lam ya'mur bil isti'adzati minhu. Nabi tidak diperintah untuk berlindung darinya. Baik. Ini diantara bab, ya, yang membahas tentang seputar sihir, bahwasanya sihir itu ada dan termasuk daripada akidah agama tentang keberadaannya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam suhira. Dari Ummul Mukminin Aisyah menceritakan Nabi pernah disihir. Bagaimana bentuk sihir yang menimpa Nabi? Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi an yaf'ala syai'a wa ma yaf'aluh. Dibayangkan, ya, dalam khayalan beliau, dia sedang berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, padahal tidak. Wa annahu qala laha dzata yaumin, dan beliau berkata kepada istrinya Aisyah suatu hari. Beliau berkata kepada Aisyah, atani malakan. Wahai Aisyah, wahai istriku, ada dua malaikat mendatangiku. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlayya. Satu dari malaikat duduk di samping kepalaku dan satunya lagi duduk di samping kakiku. Faqala ma waja'ur rajul. Kemudian salah satunya berkata, sakit apa laki-laki ini? Yakni Rasulullah. Qala, maka dijawab oleh satunya, matbubun, tersihir. Kata lain dari mashurun, matbubun. Matbub ini mashur. Qala, wa man tabbahu. Malaikat satunya mengatakan, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibnul A'som, yang menyihirnya itu bernama Labid ibnul A'som. Fi mustin wa musyatotin, ya dengan sisir, ya, pada sisir. Ini media, entah diambil rambutnya atau sisirnya. Wa musyatotin, rambut yang tercabut saat menyisir. Musyatoh itu rambut yang jatuh, kalau mustin sisirnya. Ini media, salah satu media yang dipakai buat nyihir rambut. Matasa qata min sya'ri ra'si wal lihyati inda tasrih. Ya musyatah, ini rambut yang tersangkut sisir, baik rambut kepala maupun lihyah, jenggot. Fi juffi tal'ati dzakarin fi bi'ri darwan. Ya, yang dimasukkan dalam sumur Dharwan. Naam. Juf itu ghasya. Alladhi yakunu 'ala talaq. Yang ada di ujung. Taib. Yang kering. Ya, artinya rambut itu dibungkus, ya, dibungkus dengan selembar kertas yang tipis, yang kering, seperti itu, artinya dibungkus. Mungkin yang pernah melihat konten sihir, mungkin ya seperti itu, entah ditusuk, wala kulin, ditaruh di dalam sumur yang bernama Dharwan. Jadi sisa-sisa rambut yang rontok atau yang terjatuh dari lihyah tadi diambil dan dengannya dipakai buat media sihir. Artinya di sini nas yang jelas bahwasanya sihir itu mawujud, ada. Ya. Sihir itu ada. Faedah dalam Adwa'ul Bayan, Al-Imam Asy-Syinkiti menyebutkan juga tentang definisi sihir itu apa. Kata beliau, I'lam anna sihra fil istilah la yumkinu haddahu bihaddin jami'in mani'in likathratil anwa'il mukhtalifah ad-dakhilah tahtahu. Sihir itu secara istilah tidak bisa dibikinkan definisi. Ya. Sihir itu tidak bisa dibikinkan definisi yang menyeluruh, yang mencangkup seluruh dari bentuk-bentuk sihir. Karena apa? Karena banyaknya macam-macam sihir yang masuk di apa namanya, di dalamnya, bentuknya macam-macam. Sehingga enggak bisa dibikinkan definisi yang komplit. Ala kullin, masing-masing punya definisi dan semuanya mengarah kepada satu titik. Ya. Ini kata beliau dalam kitab Atwa'ul Bayan, Imam Syinkiti. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqin. Al-Baqarah 102. Berkata penulis musannif membawakan dalil dan firman Allah Ta'ala, dan telah alimu, mereka mempelajari, mereka tahu, mereka telah mengetahui, bagi siapa yang ishtarahu, membelinya, mempelajarinya, jihir itu dipelajari, ilmu perdukunan didalami, malahu fil akhirah min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Taib. Ini menunjukkan bahwasannya di zaman itu pun sihir-sihir sudah dipelajari. Naam. Syarhun qala Ibn Abbas min nasibin. Penjelasan, berkata Ibn Abbas, yang dimaksud dari khalaqin nasib. Dia tidak punya bagian sama sekali. Artinya tidak berguna. Qala Qatadah, qad alima ahlul kitab fima ahida ilaihim. Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, yang diturunkan di tengah-tengah mereka kitab, mereka tahu apa yang telah diberikan kepada mereka, dijanjikan kepada mereka, annasahira la khalaqa lahu fil akhirah. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani pun tahu tukang-tukang sihir itu tidak ada bagian sama sekali yang mereka dapatkan di akhirat. Tapi apa yang disebutkan Qatadah ini dihukumi oleh para ulama dhaif, dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dari jalan Abdul Wahhab, dari Sa'id, dari Qatadah. Abdul Wahhab namanya Ibnu Atha Al-Khaffaf, Sa'id Ibnu Abi Arubah. Dan Sa'id ini di akhir hayatnya hafalannya goncang. Ada orang ketika muda bagus hafalannya, ingat, tapi ketika tua goncang dia. Hafalannya udah enggak jelas. Ilmunya sudah bercampur baur. Sehingga riwayat di saat dia bercampur baur tadi enggak diterima, tapi ketika riwayat dia masih kuat diterima. Ini pun nanti butuh penelusuran lebih lanjut. Riwayat ini diriwayatkan kapan? Saat dia hafalannya rusak atau di saat dia hafalannya bagus? Gitu. Tapi kalau Sa'id Ibnu Abi Arubah ini memang dari awal dia hafalannya campur baur. Tapi disebutkan Abdul Wahhab meriwayatkan kalimat ini dari Sa'id sebelum beliau ikhtilat, sebelum hafalannya itu campur-campur. Wa qala al-Hasan laisa lahu dinun. Tukang sihir itu enggak punya agama. Kenapa demikian? Sebagian menyatakan orang tidak akan mendapatkan ilmu sihir kecuali dia harus kufur, harus musyrik. Sebagian menyatakan dia harus menulis Al-Quran dengan darah haid, dengan kotoran, dengan najasat. Sebagian ada yang syaratnya itu harus membuang Al-Quran di dalam kloset. Ini kan kufur. Na'udzubillah. Dan syaitan, jin yang kafir tentunya enggak akan membantu tukang sihir, kecuali apa? Tukang sihir menjadi budaknya. Enggak akan semudah itu. Qala fadallatil ayatu ala tahrimi sihri. Maka ayat ini menunjukkan dalil yang tegas haramnya sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyanir rusul alaihimus salam. Demikian pula sihir ini diharamkan dalam agama seluruh rasul. Kama qala ta'ala wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan pernah menang tukang sihir dari manapun mereka datang. Dan mereka tidak akan pernah menang melawan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yatahasson, menjaga diri dengan azkar, dengan zikir, dengan sunnah. Taib. Kecuali kalau di saat imannya lemah, sunnahnya banyak yang ditinggalkan. Apalagi banyak dengan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan sihir ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang memang dikirim untuk merusak badannya, kesurupan. Taib. Dikirim dari desanya supaya anak ini enggak kerasan di pondok misalkan. Dan kisah-kisah seperti ini sering kita dengar. Dan bentuk macamnya sihir ini pun beda-beda. Ya, jika antum pernah meruqyah orang yang tersihir, di situ akan berbeda-beda. Ada yang teriak-teriak, ada yang bergerak-gerak. Dan itu kita rasa paling gampang kalau sihirnya langsung kelihatan gitu ya. Pernah ada kisah, dia memang dari rumah itu suka belajar ilmu klinik gitu ya, suka belajar ilmu-ilmu. Ya, ketika dia menghadiri majelis taklim ya, pas yang dibahas tentang tauhid. Ya, dia kerasukan di majelis itu. Dan ternyata memang tolabul ilmi ini pun sebagai bentuk ruqyah. Dia kerasukan, dia teriak-teriak, kejang-kejang seperti itu. Taib. Ada yang bergerak cuma tangannya. Ada yang keluar masuk, datang, hilang, datang lagi, hilang. Wala kullin. Yang parahnya itu kalau yang diutus jinnya bikin malas. Ya. Karena di Damaj dulu pun orang-orang Syiah juga banyak para kuhan, mereka punya dukun-dukun. Ya. Kadang tidak kerasan di pondok. Tadinya anaknya semangat, masya Allah. Kalau di Damaj dulu yang keserupannya ekstrim, ya, dia pencak silat, bahkan dipegang beberapa orang pun tidak kuat. Ya. Terjadi di sana juga terjadi di satu tempat yang kita kenal dengan keberkahannya, kita kenal dengan ahlu sunnahnya, kita kenal dengan ahlul ilmi yang banyak. Saat itu kita sedang murojaah kalau tidak sore. Ya, tiba-tiba di belakang itu teriak-teriak sambil lari bawa Zambia. Zambia itu apa perang apa belati bengkok gitu. Sambil lari-lari geger satu masjid. Ternyata dia sedang kesurupan. Subhanallah. Di saat iman kita lemah, ya, kita banyak terjatuh dalam kemaksiatan, jauh dari pergaulan orang-orang yang soleh tentunya. Terkadang sihir ini bisa masuk. Tapi ingat, la yuflihus sahir haitsu ata. Tukang sihir enggak akan pernah menang. Dari arah manapun mereka datang, selama kita menjaga diri kita. Termasuk kita istiqomah di atas sunnah itu menjaga diri dari sihir ini tadi. Ya. Dan tadi sihir itu karena saking banyaknya enggak bisa dikasihkan definisi yang jelas. Ada yang mempengaruhi jiwa. Yang tadinya cinta aja bisa benci, yang tadinya benci bisa cinta. Yang tadinya semangat bisa malas, malas taklim, malas mencari ilmu. Yang tadinya dia di pondok, ya semangat tiba-tiba dia lemah, dia pengen pulang. Dia tidak mau mondok lagi, bisa jadi sihir. Taib. Dan itu sihir yang membahayakan kita. Yang tadinya ahlu sunnah disihir menjadi ahlul bid'ah misalkan, terbawa, kalah kita. Waqad nasa ashabu Ahmad annahu yakfuru bita'allumihi wa ta'limihi. Murid-murid Imam Ahmad, ashab dari ulama-ulama Hambaliyah, mereka berpendapat orang yang belajar sihir dan mengajarkan sihir kufur. Kesepakatan mereka bisa dilihat dalam kitab Mughni, Al-Mughni. Ismun ala musamma kitab ini. Mughni yang mencukupi. Kitabnya seperti yang tersebut namanya, betul-betul luas. Wa rawa Abdul Razzaq an Safwan Ibnu Salim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama syai'an min ashihri qalilan kana aw katsiran kana akhiru ahdihi min Allah. Barang siapa yang belajar sedikit dari ilmu sihir, ya, sihir yang sifatnya bukan sihir ini ya, bukan, karena sihir itu juga dipakai buat kelihean tangan, ya, sulap tapi dia pakai kelihean tangan gitu lah, itu enggak masalah kalau itu, ya, tangan saking cepatnya bisa ngeluarin bunga, saking cepatnya bisa ngeluarin apa gitu, itu murni karena kecepatan tangan, karena terlatih. Nah, berkata beliau Sufwan Ibnu Salim, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang belajar sedikit dari sihir, satu cabang dari cabang sihir, sedikit atau banyak, maka akhir dari kondisinya dari Allah. Akhir perjanjian dia dari Allah yaitu belajar sihirnya itu. Nah, kenapa belajar sihir hukumnya kufur? Bisa mengeluarkan dia dari Islam jika syarat-syarat dalam sihirnya tadi apa? Ya, syarat-syarat yang kufur atau syirik. Wa huwa mursal. Tapi riwayat ini mursal. Hanya sampai kepada tabi'in. Tabi'in langsung kepada Rasulullah, terputus di situ sahabatnya. Dia dari mana? ucapan ini dia nisbahkan kepada Rasulullah, ini kan beda satu generasi, ya. Generasi sahabatnya ini enggak ada, artinya terputus zamannya, enggak mungkin lah kita yang hidup di zaman ini meriwayatkan dari generasi kakek kita. Udah beda generasi, berarti jatuh bapaknya. Generasi bapaknya udah enggak disebutkan. Siapa yang menyambungkan antara tabi'in kepada Rasulullah? Ini namanya riwayat mursal, yang riwayatnya hanya terhenti pada tabi'in. Tabi'in langsung menyandarkan kepada siapa? Rasulullah. Maka dikatakan mursal maudhu, palsu. Enggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sehingga dengan hal ini para ulama berselisih, apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Nah, apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Ini berselisih mereka dari kalangan para ulama. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam as-salam.